Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wakafa, nahmadu subhanahu azza wa jalla, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI rahimakumullah, dimanapun anda berada, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam program Penyujuk Kalbu, dalam kajian bedah tafsir Asy-Sya'rawi yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan masuk kepada ayat ke-155 juz 2 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabasysyiril shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Kalau di dalam ayat 154 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjuangan dan jihad yang paling tinggi yang diperoleh seorang muslim adalah pada saat dia mau mengorbankan jiwanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang mukmin sudah berani untuk mengorbankan jiwanya di dalam peperangan, siap untuk mengorbankan tetesan darahnya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka segala macam bentuk rintangan dan cobaan yang lebih kecil daripada itu pasti akan sanggup untuk dihadapinya. Nah, di dalam ayat 155 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rintangan dan cobaan yang lebih kecil daripada pengorbanan jiwa tersebut. Allah memulai dengan walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya ujian, cobaan itu merupakan satu hal yang fitrah dan natural di dalam kehidupan ini. Setiap orang pasti akan menghadapi berbagai cobaan dan ujian untuk meningkatkan kualitas dirinya. Seorang anak kecil misalnya, dia akan diuji. Pada saat dia masih bayi, maka dia tidak mampu bergerak. Kemudian setelah lebih berumur sedikit, dia kemudian mulai membalikkan badannya ke sana kemari. Dan kemudian dia akan mencoba untuk berjalan. Nah, pada saat mencoba untuk berjalan ini, ujian yang diberikan kepadanya adalah tentu dia akan terjatuh ke sana kemari untuk dapat menegakkan badannya sehingga akhirnya dapat berjalan sebagaimana orang dewasa berjalan. Ujian dan cobaan itu bukanlah merupakan satu hal yang negatif. Ujian tujuannya adalah agar manusia itu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Tanpa ujian, maka akan sangat sulit sekali seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Sebagai contoh yang paling kecil adalah misalnya di dalam pendidikan sekolah. Seorang pelajar akan mendapatkan ujian untuk mengetes kemampuan yang sudah diperolehnya selama masa-masa pendidikan. Seandainya tidak ada ujian, maka akan sangat sulit sekali untuk mengetahui kualitas dan kemampuan si pelajar ini. Nah, di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai cobaan dan ujian kepada mukmin dengan tujuan untuk mengetes kualitas dan kemampuan keimanannya. Apakah dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini keimanan dan keyakinan diri seorang mukmin itu semakin meningkat kepada Allah, ataukah malah semakin menurun dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rintangan dan ujian pertama yang dihadapi, yaitu minal khaufi, rasa ketakutan. Ketakutan merupakan satu hal yang lumrah yang dimiliki oleh manusia. Seorang manusia yang tidak mempunyai rasa takut di dalam jiwanya, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah percaya kepada adanya Sang Pencipta. Rasa takut melihat kilat dan guntur di langit itu akan membuatnya semakin menambah keyakinannya bahwasanya kekuatan guntur itu ada yang menciptakan. Guntur dan kilat yang begitu hebatnya pasti ada di sebalik itu yang menciptakan kekuatan guntur itu, dan berbagai hal lain. Oleh karena itu, ketakutan merupakan satu hal yang lumrah dalam diri manusia. Cuma bagaimana seorang manusia bisa menghadapi rasa takut ini dengan semakin mendekatkan dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rasa lapar, kemudian kehilangan harta, kehilangan jiwa, ketidakberhasilan di dalam pertanian. Ini semua adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sebagai seorang mukmin. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas bahwa berbagai rintangan, cobaan serta ujian yang diperuntukkan kepada manusia dengan tujuan agar mereka dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup mereka itu hanya dapat dicapai kalau mereka wabashshiris sabirin, kalau mereka dapat menanggung kesabaran dan mau bersabar untuk menghadapi berbagai rintangan dan cobaan ini. Ya, mungkin inilah pembukaan dari ayat 155 ini yang akan kita kembangkan nanti di dalam dialog. Ustaz Perdana, saya melihat ayat ini sangat relevansi, sangat bagus sekali dengan kondisi kehidupan seorang. Dan filsafah ujian itu adalah merupakan filsafah yang dipakai mulai semenjak Nabi Adam diciptakan Allah. Ujian-ujian yang diberikan baik kepada iblis, malaikat, kepada Adam ternyata dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga pada manusia, terutama kita sebagai yang membaca, yang memahami dan menelaah kajian tentang bentuk ujian-ujian kepada mereka. Nah, ada suatu logika yang sangat baik dibangun oleh Syekh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam bukunya ini, bahwa sebenarnya Allah tahu seseorang itu berhasil atau tidak berhasil dalam ujian. Sebagaimana seorang dosen ketika telah melaksanakan proses belajar selama 6 bulan, dia sudah tahu ada dari 40 mahasiswanya itu mana yang mendapatkan A, B, C atau tidak lulus. Tetapi pertanyaan muncul, kenapa perlu adanya ujian? Sebenarnya kalau kita ingin menjawab bahwa ujian tersebut kembali manfaatnya kepada peserta ujian, sehingga ketika sang dosen mengeluarkan nilainya, setiap orang akan menerima hasil dari kemampuan jawabannya, kemampuan belajarnya. Dan misalnya suatu saat si A yang mendapat nilai B merasa kurang puas, dia akan datang kepada dosennya, "Pak, kenapa saya dapat nilai B?" Maka si dosen mengeluarkan kertas-kertas jawabannya beserta nilai hariannya. "Inilah kalkulasi dari seluruh nilai Anda dan inilah hasilnya." "Oh begitu Pak ya, terima kasih." Nah demikian juga lah kita kepada Allah. Yang paling penting dengan ujiannya kita, sehingga kita tidak mengklaim Saya masuk surga. Padahal belum tentu, belum bisa kata Tuhan kau masuk surga. Belum diuji. Iya. Nanti ujian dulu baru Anda tahu, oh ini layakkah engkau masuk surga, inilah yang kau ikuti. Jadi sebenarnya al-ibtila itu manfaatnya untuk manusia. Ya, demikian untuk dari saya. Ya, memang benar sekali bahwa segala bentuk ujian itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada kita. Dan memang ujian-ujian serta berbagai rintangan yang kita hadapi itu sebenarnya itu semua diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih berat daripada kapasitas kemampuan kita untuk menanggungnya. Ya. Artinya apa? Segala macam bentuk ketakutan, segala macam bentuk kekurangan harta, ini semua kalau manusia itu terkena musibah dan dia merasa dirinya sangat kecil, pada saat itulah sebenarnya dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada para hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengiringi ujian tersebut dengan rahmatnya. Ya, disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa sebenarnya segala macam ujian dan bentuk cobaan yang Allah berikan kepada orang mukmin, Allah berikan kepada manusia, itu sebenarnya banyak hikmah yang ada di balik itu. Ya. Allah tidak akan melepaskan, misalnya kalau Allah uji manusia itu dengan rumah yang terbakar atau kebanjiran, kehilangan harta benda, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganti terhadap segala benda-benda yang hilang ini. Tapi dengan syarat kalau orang yang terkena musibah itu sanggup untuk bersabar dan meyakinkan diri bahwasanya dia bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rasa ketakutan dan rasa rendah diri pada dirinya. Iya, ini menarik sekali nih masalah ujian ini, Ustaz. Perdana di Indonesia ini sekarang diadakan UAN, itu ujian akhir nasional. Itu menariknya kata Ustadz Hanafi tadi, Allah sebagai penilai, dia yang memberi materi ujian itu kepada makhluknya. Nah, sementara UAN ini terbalik ini, yang ngajari gurunya, yang nguji orang dari Jakarta sana. Ini kan menjadi tidak sinkron. Bagaimana guru sudah capek-capek mengajari, dia tahu kualitas sang murid, tetapi rupanya yang ditulis nanti, yang diuji nanti, jauh dari apa yang diajarkan oleh sang guru, atau tidak sesuai. Tidak sesuai, sehingga jadi nilainya di bawah rata-rata. Ini kan suatu musibah yang perlu dikritisi lagi. Bagaimana seperti kami di pesantren itu yang tidak mengikuti UAN di Gontor itu, betul-betul pure, memang apa yang diajari sang guru itulah yang menjadi materi untuk diujikan, sehingga standar atau kapasitas murid itu betul-betul tercapai. Seperti kata Ustaz Anafi tadi, dosen betul-betul sesuai. Kalau misalnya muridnya komplain, mahasiswanya komplain, ini dia. Tetapi kok UAN kok bisa terjadi demikian? Nah, itu merupakan suatu yang ironis. Sebenarnya tidak harus demikian. Dan yang lebih ironis lagi, rupanya materi agama tidak diuankan, sehingga ya tidak beragama pun tidak apa-apa di Indonesia ini, asal bisa bahasa Inggris, kan begitu. Kan musibah itu. Bagaimana Ustaz Ardiansa ini mungkin? Ya, kalau saya melihat itu sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengoreksinya, karena nampaknya ketika akan diadakannya ujian nasional itu sendiri terjadi perdebatan yang panjang di DPR, polemik, kita lihat, dan polemik. Namun ya, mudah-mudahan ini adalah suatu proses saja bagi bangsa kita, dan kita berharap kepada Allah agar bangsa ini tidak terus-terusan berproses sehingga tidak sampai kepada tujuannya. Namun yang ingin saya garis bawahi dari apa yang kita dialogkan pada kesempatan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Jadi adanya fitnah, adanya cobaan, adanya suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, adalah untuk menguji keimanan seseorang, untuk melihat betapa seseorang itu sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang sangat mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya," kami ini para nabi ini adalah orang yang paling berat ujiannya. Kemudian para ulama, dan selanjutnya para pewaris-pewaris kami itu adalah orang yang. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya kepada Ustaz Perdana pada kesempatan ini adalah, kan di akhir ayat disebutkan agar bersabar. Kira-kira kiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mampu menghadapi permasalahan ini dalam kesabaran bagaimana gitu, kira-kira Ustaz? Iya, ya mengenai masalah sabar ini, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sudah menggambarkan tentang bagaimana teknis dan cara kita agar dapat menghadapi berbagai cobaan itu dengan rasa sabar. Kita bisa melihat para nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Ayub alaihissalam, pada saat beliau ditimpa oleh penyakit. Allah berikan beliau cobaan berupa penyakit kulit sehingga tidak ada orang yang berani mendekatinya, sampai akhirnya istri Nabi Ayub sendiri pun pada satu hari itu sudah berusaha untuk menjauhi beliau, sampai begitu berat cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersabar, tetap meyakini bahwasanya ini adalah merupakan ujian dari Allah, dengan keyakinan bahwa ini pada akhirnya nanti akan membawa kebahagiaan kepada dirinya. Dan memang benar, setelah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hasil kesabaran Nabi Ayub, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti segala musibah yang dia timpakan dengan kebahagiaan kepada Nabi Ayub. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang membuahkan semakin banyaknya orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Mungkin dalam satu kisah kita dapat lihat bahwa seorang Arab Badui menarik keras selendang yang dililit di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak marah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan menyuruh si orang Arab ini untuk duduk. Setelah berdialog panjang, akhirnya orang Arab itu sadar dan meyakini bahwa dengan sikap sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya. Jadi kalau kita ingin melihat dan ingin mengetahui bagaimana cara bersabar, lihat saja bagaimana para ulama-ulama dan para nabi-nabi bersabar dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan yang dikenakan oleh para kaumnya. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mungkin waktu jua yang memisahkan kita sehingga tidak dapat diperpanjang lagi untuk sementara kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada kali yang lain kita akan membahas ayat-ayat selanjutnya. Ada beberapa hal yang penting dari dialog kita pada hari ini adalah bahwa jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa tersisihkan apabila kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa di balik musibah yang menimpa pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengiringi dan akan memberikan kebaikan yang berlipat ganda lebih dari apa yang telah hilang dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk menanamkan sifat sabar ini ke dalam diri kita. Kenapa? Karena memang para nabi-nabi semuanya dilengkapi dengan sifat sabar ini. Insya Allah kalau kita mau bersabar, maka kita akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini, dan terutama sekali berbahagia pada saat kita dengan sifat sabar itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami dari tim Safir Al-Azhar bersama saya Ustaz Hanafi, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para pendengar sekalian. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.